Sepet ning pinggir embong, kalah cepet disaut uang. Telat ngomong tresno, cintamu dikondo wong liya. Nelong serasane, sing tak tresno ono sing duwe. Nyapo tresno tak pendam, yen wis ketun sambat kale sinta. Cintamu di kondo wong.